Ada apa dengan kalian apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah, berperang? Oleh Fadilatus Syekh Mujahid Abu Malik At-Tamimi, Anasan Nashwan, Takobbalahullahu. Tema ini berasal dari video kalimat, dengan sedikit editan, yang sebelumnya telah disiapkan untuk Departemen Informatika As-Sahab yang merupakan bagian dari Tanzim Al-Qaidah di Afghanistan. Akan tetapi mereka enggan mempublikasikannya karena Syekh keluar dari Tanzim dan bergabung dengan Daulah Islam. Semoga Allah menjayakannya. Sesungguhnya di antara nasihat yang paling agung yang membuat mata-mata meneteskan air mata ketika mendengarnya, dan menjadikan hati lembut dan khusyuk ketika mentadaburinya, yaitu nasihat-nasihat Al-Quran Al-Karim, itulah kitab yang tidak mendatanginya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji, Fushilat 42. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Baqarah 2. Allah Al-Haq Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang muhkam. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi ithaqaltum ilal ard. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا Wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang, pada jalan Allah kalian merasa berat terhadap tempat tinggal? Apakah kalian ridho dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini, dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan dapat memberi kemudorotan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. At-Taubah 38-39. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah telah menurunkan ayat-ayat ini untuk mencela orang yang tidak menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, dan ia juga celaan bagi orang yang tidak ikut berangkat berjihad yang fardu ain. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah, berperang di jalan Allah? Apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian, keluarlah kalian untuk berperang di jalan Allah, keluarlah kalian untuk membela agama Allah, keluarlah kalian untuk membersihkan kehormatan-kehormatan hamba-hamba Allah, keluarlah kalian untuk meninggikan bendera la ilaha illallah, kalian merasa berat terhadap bumi, tempat tinggal. Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah, berperang di jalan Allah, kalian merasa berat terhadap pekerjaan-pekerjaan dan pangkat-pangkat? Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah, berperang di jalan Allah, kalian merasa berat terhadap keluarga, anak-anak, sahabat-sahabat, dan orang-orang yang dicintai? Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah, berperang di jalan Allah, kalian merasa berat terhadap perdagangan dan mengumpulkan harta? Wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah, berperang di jalan Allah, kalian merasa berat terhadap harta benda dunia yang akan lenyap? Apakah kalian ridho dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Apakah kalian ridho dengan kenikmatan dunia yang akan lenyap sebagai ganti dari kenikmatan akhirat yang kekal? Apakah kalian ridho dengan kenikmatan yang tidak tetap dan tidak terus menyertai bagi seorang pun, dari kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah yang Esa lagi tunggal, padahal kenikmatan hidup di dunia ini, dibandingkan dengan kehidupan, di akhirat hanyalah sedikit. Maka kenikmatan akhirat itu lebih kekal, lebih nikmat, dan lebih suci, dan meskipun seseorang betapa bersenang-senangnya dengan kenikmatan dunia maka sesungguhnya dia tidak menggapai meskipun sedikit dari kenikmatan akhirat, maka wahai orang-orang yang beriman, carilah kenikmatan akhirat, dengan ketaatan terhadap Allah dan dengan bersegera melaksanakan perintah-Nya dan berangkat untuk menjihadi musuh-Nya. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksa yang pedih dan Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan dapat memberi kemudorotan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian tidak berangkat ketika berangkat itu wajib untuk membela agama kalian, kehormatan-kehormatan kalian, harga diri kalian, dan untuk membela saudara-saudara dan saudari-saudari kalian, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih yang menjadikan kalian lupa terhadap syahwat-syahwat dunia dan kenikmatan-kenikmatannya, yang karenanya kalian duduk-duduk dan tertinggal. Dan Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, yang mereka berangkat apabila diminta untuk berangkat, dan mereka menyambut seruan Allah apabila mereka diseru, dan mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan kalian tidak akan dapat memberi kemudorotan kepadanya sedikit pun, maksudnya bahwa kalian dengan kemaksiatan kalian ketika kalian meninggalkan perintah berangkat yang wajib maka sesungguhnya kalian sekali-kali tidak bisa memberikan madorot terhadap Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Dia tidak membutuhkan kalian, dan Dia adalah zat yang tidak butuh terhadap kalian sedangkan kalian adalah orang-orang yang butuh terhadap-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh di antara perkara yang paling besar yang menghalangi seseorang dari berangkat untuk berjihad, dan melaksanakan kewajiban menolong para hamba adalah kecintaan terhadap dunia dan ketergantungan, kecintaannya, terhadap harta bendanya, dunia. Maka orang yang mencintai dunia sulit baginya untuk tinggal di parit-parit, karena dia telah terbiasa hidup santai di hotel-hotel, dan orang yang mencintai dunia sulit baginya untuk berpisah dengan rumah karena dia telah terbiasa tinggal dan menetap, dan orang yang mencintai dunia sulit baginya untuk tinggal di gua-gua karena dia hidup dalam kehidupan, dunianya dalam kondisi lalai lagi merana. Dan orang yang mencintai dunia sulit baginya untuk membawa senjata karena dia telah terbiasa santai-santai dan tiarap. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang ingin berangkat hendaknya dia melepaskan tali kekangnya, dan hendaknya dia memaksakan dirinya dengan sungguh-sungguh, dan hendaknya dia menolong setiap muslim yang kecil dan yang besar, maka wajib baginya melemparkan kecintaan terhadap dunia dari hatinya, dan dengan hal itu mengharapkan pahala dari Rabb-Nya, maka orang yang bahagia itu orang yang akhirat adalah perhatiannya, dan dunia bukanlah akhir dari apa yang dia angan-angankan. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, janganlah Engkau jadikan di hati-hati kami tempat bagi dunia, dan jadikanlah surga Firdaus yang paling tinggi tempat bertemu kami di akhirat. Ini apa yang mudah penyebutannya dan penulisannya, dan Allah berkata benar dan Dia menunjuki kepada jalan yang lurus. 1439 Hijriah 2018 Masehi. Edisi terjemah diterjemahkan oleh Abu Honsa diterbitkan oleh penyebar berita.